Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah usulul ma'mun fi syarhi salasatil usul. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa ra'ahu thumma inna maudu'al wala'i wal bara'. Ya, sampai situ. Kemudian topik wala' wal bara' tidaklah khusus ditujukan pada orang kafir, bahkan dia mencakup juga pelaku maksiat dari orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang mencampur amal saleh dan yang lainnya amal kejelekan. Maka muslim pelaku maksiat tentu tidak semua amalnya kejelekan. Ya, ada amal kebaikan yang dia miliki. Oleh karena itu dia disebut sebagai mu'min asi. Li'anal asi, karena pelaku maksiat terkumpul badannya dicintai dan dibenci. Fayuhabum, maka dicintai karena iman dan kebaikan yang dia miliki, dan dibenci karena maksiat dan kejelekan fihi yang ada pada dirinya. Wa mahabbatuhum, dan cinta dengan mukmin pelaku maksiat ini taqtadi, mengharuskan dan membuahkan semangat untuk menasihatinya, di sisi yang lain menegur dan mengingkari kemaksiatannya. Bahkan jika perlu menegakkan hukuman had dan hukuman ta'zir atasnya sehingga dia berhenti dari maksiatnya. Maka pelaku maksiat, demikian juga pelaku bid'ah, itu dipandang dengan dua cara pandang sebagaimana penjelasan Ibn Utsaimin di Kitabul Ilmi, dan sebelumnya penjelasan Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama dipandang dengan sudut pandang syariah, maka membuahkan benci, marah, jengkel. Kenapa aturan Allah diremehkan? Kenapa hal-hal yang Allah larang diterjang? Maka dari sisi sudut pandang syariat. Kemudian yang kedua, sudut pandang kalau dalam bahasanya Ibnu Taimiyah, dari sudut pandang takdir. Maka dari sudut pandang takdir menghasilkan kasihan. Kasihan dia terperangkap godaan setan. Kasihan dia mencelakakan dirinya sendiri dengan melanggar aturan-aturan Allah. Maka dari sudut pandang kasihan, maka ada nasihat yang tulus. Dan nasihat dengan cara yang sebaik-baiknya, supaya dia tidak larut dalam kemaksiatannya. Dan dari sudut pandang syariat, maka ada marah, jengkel, mengingkari. Bahkan ada ikumatul hudud, menegakkan hukuman had dan yang lain. Maka muslim pelaku maksiat, demikian juga muslim pelaku bid'ah, itu tidak dipandang dengan satu sudut pandang, namun dengan dua sudut pandang. Nah, ya yaqulu Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, jika terkumpul pada satu person kebaikan dan kejelekan, fujur, kedurhakaan dan ketaatan, dan kemaksiatan, dan perhatikan dan garis bawahi, wasunnatan wa bid'atun. Terkumpul pada dirinya sunnah dan bid'ah. Artinya dia ahli bid'ah. maka ahli bid'ah sekalipun, maka istahaqqa berhak mendapatkan loyalitas dan pahala sesuai dengan kadar kebaikan pada dirinya, dan berhak untuk mendapatkan pemusuhan dan hukuman bihasabi sesuai dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Maka terkumpul pada saksil wahid satu person hal-hal yang mengharuskan dia dimuliakan, di sisi yang lain hal-hal yang mengharuskan dia dihinakan. Wahadah wal aslu, inilah kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahasanya mungkin pada diri seseorang itu terkumpul kebaikan dan kejelekan, sehingga terkumpul pada dirinya dicintai sekaligus dibenci. Perhatikan dan garis bawahi, ini kaidah yang disepakati. Ittafaqa alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Maka tidak sebagaimana tindakan dan sikap sebagian saudara-saudara kita terhadap orang yang dianggap sebagai ahli bid'ah, dengan totalitas dibenci, dengan sikap totalitas dibenci. Maka bahkan seringkali sikap-sikapnya menunjukkan bencinya terhadap ahli bid'ah lebih besar daripada bid'ahnya bencinya terhadap orang kafir. Maka ini satu hal yang tidak benar, menyelisih kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ittafaqa alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika orang itu terkumpul padanya fujur dan taat, terkumpul padanya sunnah dan bid'ah, maka di satu sisi dia dicintai, di sisi yang lain dia dibenci. Tidak kemudian dicintai secara total dan dibenci secara total. Nah, siapa yang menyelisih ahlu sunnah dalam kaidah ini, terkumpul cinta dan benci? Wa khalafahum al-khawariju wal-mu'tazilatu wa man wafaqahum alaihi. Dan ini diselisihi kaidah yang ittifaq ahlu sunnah ini diselisihi oleh khawarij, oleh mu'tazilah dan orang-orang yang mencocoki mereka. Maka min ajaibil qadar, maka di antara takdir Allah yang unik dan menakjubkan, ada orang yang berteriak-teriak khawarij, anti khawarij, ternyata menganut kaidah khawarij dalam bab menyikapi orang yang terkumpul badannya sunnah dan bid'ah. Maka khawarij itu tidak punya kaidah satu orang dicintai sekaligus dibenci, itu tidak punya. Kaidah khawarij itu yang ada dibenci total atau dicintai total. Jika dia beriman, dicintai secara total. Begitu dia melakukan dosa besar, langsung labelnya kafir menurut khawarij, atau tidak mukmin menurut mu'tazilah, kemudian dibenci secara total. Maka mereka tidak mengenal di satu sisi dibenci, di sisi yang lain dibenci. Adanya dicintai total atau dimusuhi total. Satu pengajian dicintai secara total, dipuji-puji setinggi langit. Begitu dianggap penyimpang, maka seakan-akan tidak punya kebaikan sedikit pun dan dibenci secara total. Dibenci secara total. Maka ini kaidah khawarij, kaidah mu'tazilah, bukan kaidah ahlu sunnah. Bukan kaidah ahlu sunnah, bukan kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah. Terkadang terkumpul pada diri seseorang dipuji dan dicintai. Ketika dia adalah orang yang beriman namun penggemar dan pembela bid'ah, orang yang beriman namun penggemar maksiat, Nah, maqala aidan, maka ini kalimat yang wajib untuk dicamkan baik-baik, digarus bawahi, yaitu kalimat wa hadha wal asl ladzi tafaqa 'ala al-sunnah wal jama'ati wa khalafa khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqa. Ini kalimat yang sangat-sangat penting supaya orang itu proporsional. Ya, orang itu proporsional. Proporsional dan berjalan di atas koridor Ahlus Sunnah. Dengan bimbingan ulama ul ummah. Wa qala aidan, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan, maka kewajiban adalah loyal atau berpihak kepada para kekasih Allah al-muttaqin yang bertakwa, min jamil asnaf, dari semua kelompok. Boleh jadi dia ya, mujahid, boleh jadi dia da'i, dia ulama, dia, dan ulama dengan berbagai macamnya. Dan membenci orang kafir dan munafik dari semua kelompok. Sedangkan al-fasik al-milli, orang fasik namun masih punya millah, punya agama. Yu'ta minal muwalati, maka diberi keperpihakan alias cinta sesuai dengan kadar imannya, dan diberi permusuhan sesuai dengan kadar kefasikannya. Dan fasik itu ada dua macam, fasik i'tiqad dan fasik amal. Maka fasik itu ada fiskul i'tiqadi dan fiskul amali. Fiskul i'tiqadi itu mubtadi. Fiskul amali itu al-asi, pelaku maksiat. Dan secara khusus untuk fasik amali, maka dia disebut sebagai fasikun milli dengan tiga syarat sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Fauzan di Sarah Qasidiyah. Untuk disebut dengan al-fasik al-milli itu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan maksiat. Kalau dia tidak melakukan maksiat, ya, namun dia melakukan ya, pendapat yang itu merupakan pendapat sah sebagian ulama, kita katakan fasik. Kemudian yang kedua, dia tidak meyakini bolehnya maksiat itu. Kenapa? Karena jika dia meyakini bolehnya maksiat tersebut, apa statusnya? Apa statusnya? Kafir. Dia mencuri dan meyakini mencuri itu halal, boleh mencuri. Dia homo dan meyakini homo itu hak asasi manusia, kafir. Dia berzina dan meyakini zina itu boleh-boleh saja, kecenderungan seksual itu hak asasi. Mau zina, mau homo, itu hak asasi, boleh-boleh saja. Maka ini kafir dan bukan fasik. Ini kafir bukan fasik. Kalau dia membenarkan kemaksiatannya dan tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa dengan kemaksiatannya, dengan kedok hak asasi manusia ya, atau yang lainnya, dia membenarkan, dia melegalkan mabuk-mabukan. Ya, dan dia mabuk-mabukan dan dia benarkan. Ya boleh saja mabuk-mabukan, untuk duit saya enggak ganggu tetangga kok. Nah, apa salahnya? Nah, dia bilang, demikian, ini duit saya enggak maling. Nah, saya enggak ganggu orang. Nah, maka dia legalkan kemaksiatannya. Ini bukan fasik. Ini kafir. syarat fasik milli itu meyakini berdosa, meyakini salah, tidak bangga atau dan membenarkan maksiat. Ya, kemudian syarat yang ketiga untuk disebut fasikul milli, dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dia cuma melakukan maksiat saja. Kalau dia kemudian mabuk-mabuan, kemudian mabuk, habis itu dia ngejek orang sholat. Apa itu orang sholat jengkang-jengking? Atau dia mengejek orang sholat dengan mengatakan ketika orang mau pergi sholat, titip salam ya untuk Allah. Maka orang mabuk-mabuan ini bukan orang fasik ini. Ini orang kafir. Ini orang kafir, bukan orang fasik. Syarat untuk bisa disebut dia fasik milli, nah dia mendem ya mendem aja gitu. Tapi sama orang sholat hormat. Sama kemudian orang yang beribadah dia hormati ibadah. Itu agamanya. Itu ajaran Tuhannya. Itu ajaran nabinya, dia hormati. Siapa yang ngajak sholat diantem. Tapi dia sholat malas, mendem semangat. Ada orang ngajak sholat, dia habisi. Dia sendiri sholat bolong-bolong. Nah, itu fasik milli. Itu namanya fasik milli. Tapi kalau dia kemudian fasik, kemudian dia mencela syariat, mengejek syariat, menghina syariat, nah bukan fasik namanya. Dia kafir namanya. Atau dia tukang mendem-mendem plus pasang sesaja, nah itu bukan fasik itu. Itu bukan fasik, itu musyrik. Dia rajin pasang togel, namun plus konsultasi sama dukun. Nah ini bukan fasik milli. Dia percaya ramalan dukun, ramalan dukun nanti togelnya keluar rumah sekian. Dia percaya ramalan masa depan. Dia pasang togel dan percaya omongan dukun. Ini bukan fasik milli. Fasik yang masih punya millah. Bukan, ini sudah enggak punya millah ini. Ya, statusnya batal Islamnya dengan percaya ramalan masa depan, ya, dengan kemudian ngasih sesajen, batal Islam dengan ya, dengan ngolok-ngolok Islam, ngolok-ngolok sholat dan sebagainya. Maka tidak semata-mata KTP-nya Islam, kemudian dia mendem terus statusnya fasik milli, tidak. Tidak kemudian, yang penting katanya Islam, habis itu suka pasang togel, habis itu kemudian KTP-nya Islam, kemudian profesinya gigolo, itu terus fasik milli. Lihat dia dulu, lihat dulu tiga syarat fasik milli. Nah, wayang bari ayyur dan sepatutnya diketahui anna hunaka farqan. Sebenarnya terdapat perbedaan antara loyal dengan orang kafir yang ini hukumnya tidak boleh dengan mudharah terhadap orang kafir yang ini hukumnya boleh. Fal mu'alatu, maka loyal dengan orang kafir kama taqaddam, telah lewat penjelasannya. Adapun definisi mudara, maka dia adalah mulayana, lembut, mulatofa, sikap lembut. Daraktuhu bil hamzah atau daraituhu tanpa hamzah, artinya itaqaituhu, aku jaga diri dari kejelekannya. Walayan tuhu, dengan aku bersikap lembut kepadanya. Maka mudharu adalah sikap lembut kepada orang lain dan mempergauli orang lain, bukan menggauli ya, mempergauli orang lain bil husna, dengan pergaulan yang baik. Min khairi salmin, tanpa mencela fitin agama dari sisi manapun. Maka yang namanya mudara, itu ada orang kafir atau orang bejat, preman, yang kita sikapi baik, kita ajak senyum, kita sapa. Tujuannya apa? Kita sapa, kita ajak senyum, bahkan kita kasih hadiah buloteh dan yang lain, supaya dia tidak ganggu pengajian, supaya dia tidak menghalangi dakwah. Ketika ketemu beliau, nyapa, senyum, akrab, bahkan so akrab. Bukan so akrab, supaya apa? Tidak ganggu. Itu namanya mudara. Syaratnya min ghairi salmin fiddin. Ketika kita ngobrol dengan beliau, tidak ada kemudian kita mencela agama kita untuk kemudian membenarkan kebatilannya. Cuma sekedar senyum manis, ramah, supel dengan beliau gitu. Kemudian irda an mukhalafatihim, dan tutup mata dengan pelanggarannya fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Maka kita tidak bahas kemaksiatannya, cuma ngobrol biasa, ketemu ngobrol biasa, nanyain kabar anak dan sebagainya, kabar kesehatannya, seakan-akan kita tutup mata dengan kejelekannya dan kemaksiatannya. Oh, anaknya berapa pak? Ya, gitu. Yang gede sudah, ya sudah kelas berapa? Oh sudah nikah, sudah punya anak. Oh masya Allah sudah jadi simbah-simbah ini pak ya, dan sebagainya. Enggak ada kemudian seakan-akan kita tutup mata dengan kemaksiatannya. Maka ulama menyebutkan tidaklah mengapa mudharah dengan orang kafir, demikian juga orang zalim, jika itu terdapat masalah bagi Islam dan kaum muslimin. Dan mereka mengambil faedah dan kesimpulan dari hal itu, dari ayat bolehnya, dalil bolehnya mudara Ali Imran 28, ila antataku, kecuali jika kalian menjaga diri minum dari orang kafir tuqah, dengan betul-betul menjaga diri. Al-Alusi mengatakan dalam ayat terdapat dalil disyariatkannya taqiyah. Wa arafuha, dan mereka para ulama mendefinisikan taqiyah yang diperbolehkan dengan definisi muhafazatin nafsi awil irdi awil mali min syarit a'dahi, melindungi nyawa, nama baik dan harta dari kejelekan musuh. Dan musuh ada dua macam. Yang pertama, orang yang permusuhannya karena perbedaan agama seperti orang kafir dan muslim. Yang kedua, permusuhannya mabniyah, dibangun atau karena tujuan duniawi semacam harta, barang, kerajaan dan kekuasaan. Nah, itu definisi taqiyyah yang diperbolehkan. Wa ataqaum dan sejumlah ulama menilai termasuk taqiyyah adalah mudharatil kufar wal fasaqa wal dhalamah. Ya, bermanis muka dengan orang kafir. Yang kedua, al-fasaqa, jamak dari fasik, orang-orang fasik. Atau adh-dhalamah, jamak dari zalim, orang-orang zalim. Supaya mereka tidak ganggu nyawa kita, ganggu kehormatan atau ganggu harta, atau ganggu pengajian, ganggu dakwah, ganggu lembaga dakwah, yayasan dakwah, kegiatan dakwah dan yang lain. Nah, gimana itu mudara? Ilanatul kalam lahu. Bertutur kata lembut pada mereka-mereka. Senyum manis di hadapan wajah mereka. Inbisat, mengakrabkan diri bersama mereka. So akrab. Sama orang fasik, preman, kampung. So akrab. Kita mau bangun TK masanya di situ. Kita mau bangun SD Islam di situ. Wa itauhum, dan ngasih ini dan itu. Ngasih ini dan itu kepada mereka, likafi adzahum, untuk mencegah gangguan mereka. Mau lebaran kasih parcel plus kemudian sarung, bahkan plus duit. Kenapa kok ini tokoh preman di sini? Dia menang, dia anteng, maka perizinan TK sekolah lancar. Dia ribut, bahaya. Pegang kepalanya, buntutnya sudah ikut semua. Nah, kalau pegang buntutnya terlalu banyak nanti suapnya. Buntut ini, buntut dua, buntut tiga, buntut empat. Cari kepalanya. Sokok pakai duit, sokok pakai parcel dan macam-macam supaya anteng. Dan ketika kita ketemu, kita tidak kemudian mencela agama kita, tidak. Sekedar ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, tidak ada kemudian kita merendahkan agama kita. Nah, itu namanya mudharah. Ya, maka tujuannya dikasih duit apa? Likafi adahum, untuk mencegah gangguan mereka dan untuk motong lidah mereka. Tapi motong ini bukan motong fisik ini ya. Sumpel gitu loh, disumpel apa bahasa Jawanya? Disumpel mulutnya pakai duit itu anteng. Disumpel pakai duit supaya anteng. Wasiyanatan lil ilmi minhum, dan menjaga kehormatan kita dari gangguannya supaya dia tidak datang kemudian marah-marah kemudian ngumpat-ngumpat. Oh, disuap pakai duit itu kita tidak diumpat-umpat, ya suap saja pakai duit itu halal bagi kita dan haram bagi dia, halal bagi kita dan haram bagi dia. Kenapa haram? Karena orang itu tidak boleh minta supaya dibayar supaya tidak zalim sama orang. Haram hukumnya minta upah supaya tidak zalim sama orang lain. Saya mau tidak zalim, syaratnya bayar saya. Kalau saya tidak dibayar, saya zalim. Maka itu haram. Duit yang haram, harta yang haram. Non orang ya, kemudian pihak yang khawatir didzalimi melakukan hal ini, ya hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Wala yu'addu dzalika min babil muwalatil manhi anha. Jadi tidak tergolong loyal yang terlarang. Bal hiya sunnatun. Bahkan dia satu hal yang dianjurkan atau amrun masyru'un, satu hal yang disyariatkan. Ila akan tetapi taqiyah modern ini tidaklah bagus diterapkan oleh semua orang dari kalangan kaum muslimin, dan tidak ada yang menguasainya dalam bentuk yang tepat al-masyru', sehingga tidak menyimpang dari jalan Islam. Illa kecuali yang melakukan mudarah, yang melakukan taqiyah adalah orang yang tahu mawarid syar'i, sisi-sisi syariat dan apa yang dituntutan maslahat agama. Dan dia adalah orang yang mutaqallibin, orang yang sudah bolak-balik, orang yang sudah banyak makan asam garam fi adwaril hayati, dalam fase-fase kehidupan. Mujarribun, dia orang yang berpengalaman dalam bergaul dengan manusia. Sa'isun lil umuri, dia adalah orang yang pandai memanage. Sa'asaya susu, siasa, manasannya mengatur, memanage. Alimun bi ahwali zaman, dia tahu keadaan zaman dan hajat zaman yang mendorong untuk mempergauli orang lain dan interaksi dengan orang lain dan mempergauli orang lain. Muqtasiran fi dzalika, dia batasi hal itu ala qadri dharurati, sesuai dengan keadaan darurat. Fala yambari ayyut taqaminhu, maka tidaklah sepatutnya jaga diri darinya kecuali dengan kadar matatu ilal hajatu, tuntutan kebutuhan, atau kebutuhannya atau kebutuhan orang yang yaknihi amruhu, urusannya menjadi perhatian kita karena dia adalah saudara kita kaum muslimin. Kemudian masuk ke dalam taqiyah dan masuk dalam bahayanya perkara yang sulit, umpama boleh jadi menyeret sebagian orang yang bertakwa atau menyeret al-mutaqibiha, orang yang mau taqiyah dengannya, menyeret ila irtikab untuk melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan dan masuk dalam perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan muhadah, kemarin telah kita baca pengertian muhadah. Muhadah wal aslu muhadah fil lughah, di halaman 39 paragraf terakhir, antakuna fi janib, anda berada di satu sisi dan person yang anda musuhi ada di sisi yang lain. Dan tidak diragukan siapa yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka tepat padanya label menentang Allah dan Rasulnya, bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya. Muhada itu makna asalnya bersebelahan. Muhada Allah dan Rasulnya, bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya di satu sisi, dia di sisi yang lain. Terjemahnya berarti, terjemah tepatnya muhada secara bahasa Arab artinya bersebelahan. Dan orang yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya itu bisa disebut muhada. Oleh karena itu muhada itu ada dua macam. Ini tambahan yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu muhada ada dua macam. Yang pertama muhada kulliyah, bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya secara total, itulah orang kafir. Maka orang kafir itu betul-betul secara total bersebelahan dengan Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua al-muhaddah juz'iyah, bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya bersifat parsial. Itulah al-asi dan al-mubtadi. Pelaku maksiat ya, tidak harus dilakukan, dia bersebelahan. Ya, Allah dan Rasulnya nyuruh puasa Ramadan, dia tidak puasa Ramadan, bersebelahan kan? Allah kemudian melarang mencuri, dia mencuri, bersebelahan kan? Allah melarang berzina, dia berzina. Bukankah ini bersebelahan? Ya, maka namun ini bersebelahan yang bersifat parsial, karena tidak semua ya, tidak bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya secara total. Demikian juga kaum tadi diminta untuk meninggal menjauhi bid'ah, malah dia melakukan bid'ah. Disampaikan bid'ah itu sesat, malah dia mengatakan bid'ah itu hasanah. Maka ini bersebelahan dengan Allah dan Rasulnya. Maka muhaddah itu ada dua macam, ada muhaddah kuliah dan ada muhaddah juziyah. Kemudian i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepada-Nya. Bahasanya hanifiyah milah Ibrahim adalah menyembah Allah semata dan memurnikan lahudina ibadahnya kepada-Nya. Din di sini maknanya ibadah. Hadal kalam ini berkata dari penulis rahimallahu taala dalam topik takrir penjelasan tauhidul uluhiyah. Asalnya itu terdapat perbedaan antara takrir dan tahrir. Pakai qaf sama pakai ha. Kalau takrir itu penjelasan pakai lisan. Kalau tahrir pakai ha itu penjelasan pakai tulisan. Takrir penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Waqad bada'a beliau mulai hadza takrir wa penjelasannya dengan doa kepada Anda wahai pembaca dan pendengar. I'lam arsyadaka li ta'atih. Makna arsyadaka adalah menunjukkan pada Anda, menunjukkan pada Anda ila rusdi. Ya, dan ar-rusdu maknanya al-istiqomatu ala tariqil haqqi. Istiqomah di atas jalan kebenaran. Ar-rusdu kebalikan dari ghaib. Karena ghaib adalah kesesatan yang mengantarkan pelakunya waliyadu billah ilal khusrani kepada kerugian. Ketaatan adalah mencocoki perintah syariat dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Wa mata, dan jika Allah membimbing hambanya kepada ketaatan badannya, maka dia akan berhasil mendapatkan kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Terdapat dalam hadis yang sahih, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, ucapkanlah doa, berdoalah Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan tepatkanlah diriku. Wadhkur bil huda, dan ingatlah dengan petunjuk hidayah menuju jalan. Dan yang dimaksud dengan tepat adalah tepatnya sasaran panah. Hanifiyah adalah sama dengan milah Ibrahim, maka di sini ada namanya Atul Bayan. Dan milah Ibrahim sama dengan Hanifiyah. Oleh karena itu musannif penulis mengumpulkan keduanya di sini. Asli makna Hanifiyah diambil dari kata-kata Hanaf. Hanaf artinya bengkok. Maka Hanif adalah orang yang bengkok, namun bengkoknya bengkok an. Bengkok menjauh. Ada bengkok ila, bengkok mendekat. Al-ma'il anisyirki, bengkok menjauh dari kemusyrikan, qasdan secara sengaja, wa ikhlasan dan ikhlas. Ila tauhid, memilih atau cenderung, condong, nyaman kepada tauhid. Sehingga hanif adalah al-mukbil alallahi. Orang yang memberikan perhatian kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan berpaling dari semua selainnya. Allah Ta'ala berfirman, sehingga Ibrahim adalah ummatan, adalah panutan, qanitan lillahi hanifa. Dia hanif dan qanitan lillah. Qanit al-khashi' al-muti', orang yang khusyuk dan orang yang taat. Milah Ibrahim, ada kata-kata milah. Milah di sini maknanya din. Wahyah dan milah adalah nama untuk semua yang Allah syariatkan bagi para hambanya melalui lisan para nabi. Non tentang milah Ibrahim, ada penjelasan menarik dari Syaikh Shalih Al Utsaimin di syarah beliau untuk Qawaidul Arba'. Beliau katakan Hanifiyah dalam syariat punya dua pengertian. Yang pertama Hanifiyah dalam makna yang luas, dan yang kedua Hanifiyah dalam makna yang sempit. Hanifiyah dalam makna yang luas adalah Islam. Maka Nabi mengatakan bu'ithtu bil hanifiyati samhah. Aku diutus dengan membawa hanifiyah, membawa ajaran Islam yang penuh dengan kelapangan. Maka hanifiyah bisa maknanya Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, hanifiyah dalam makna sempit, definisinya adalah al-iqbal alallahi bitawahid, condong, minat, respek kepada Allah dengan semangat mengisahkannya. Itu makna pokoknya, walazimu konsekuensinya. Jika seorang itu respeknya, minatnya adalah mengisahkan Allah, maka konsekuensinya adalah al-mailu amma siwahu, menyimpang, menjauh dari selain itu, bil bawaati minasyirki, dengan berlepas diri dari kemusyrikan. Kemudian hanifiyah dalam pengertian menyembah Allah semata adalah dinul anbiya jami'an, agama semua para nabi, tidak khusus Nabi Ibrahim. Nah, disebut hanifiyah ini dengan sebutan milah Ibrahim karena demikianlah sebutannya dalam Al-Quran. Karena demikianlah sebutannya dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran menyebut hanifiyah dengan sebutan milah Ibrahim? Maka sebabnya adalah karena dua sebab. Kenapa hanifiyah yang merupakan dinul anbiya, agama semua para nabi, disebut dengan sebutan agama Ibrahim? Itu karena dua alasan. Yang pertama, bahasanya masyarakat, yaitu penduduk Mekah, yaitu orang Arab, yang Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka mengenal Ibrahim. Dan mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Ibrahim. Dan mereka menilai Ibrahim adalah nenek moyang mereka. Dan mereka beranggapan bahasanya agamanya adalah agama Ibrahim. Itu kondisi orang Mekah. Ya, maka disampaikanlah kepada mereka, ini loh milah Ibrahim. Maka satu hal yang layak, ini loh milah Ibrahim, layak bagi kalian mengikutinya. Layak bagi kalian mengikutinya. Katanya, pengikut Ibrahim, ini loh milah Ibrahim. Katanya, beragama dengan agama Ibrahim, ini loh milah Ibrahim. Maka disampaikan, tauhid itu milah Ibrahim. Kalau kalian ngaku sebagai pengikut Ibrahim, keturunan Ibrahim, beragama dengan agama Ibrahim, inilah agama Ibrahim. Sehingga mereka jadi orang yang hanif karena Allah tidak menyekutukannya. Nah, karena pertimbangan ini, pertimbangan sosiologi masyarakat yang mereka mengaku sebagai pengikut Ibrahim, beragama dengan agama Ibrahim, fahasunat idhofatuha ilaihi, maka bagus menyandarkannya kepada agama Ibrahim, bukan nabi-nabi yang lain. Maka dari sini berarti kita jumpai diantara kiat penting dalam dakwah. Ketika satu masyarakat itu mengaku menisbatkan diri kepada tokoh kebaikan tertentu, maka selayaknya kita gali gimana tokoh kebaikan tersebut, kemudian kita sodorkan. Kemudian kita sodorkan, loh ini loh beliau, ini bukunya mengatakan demikian, ini ajarannya mengatakan demikian, ayo ikuti. Loh, kami ini kemudian meneladani Wali Songo, maka digali gimana Wali Songo ya? Sampai ini loh ajaran Wali Songo. Ini loh ajaran Wali Songo. Ya kan Wali Songo seperti ini. Ini bukunya Sunan Bonang demikian mengatakan demikian. Katanya pengikut Wali Songo. Sebagaimana kemudian cara Al-Qur'an ketika kemudian mendakwai penduduk Mekah dengan mengatakan ikutilah milah Ibrahim. Ini loh milah Ibrahim. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Tauhid atau Hanifiyah yang merupakan dinul anbiya kullihim disebut dengan milah Ibrahim. Sebab yang kedua, karena Allah jadikan Ibrahim itu adalah imam bagi para nabi setelahnya. Lain hanya dengan orang-orang sebelum Ibrahim. Allah tidak jadikan mereka sebagai imam bagi setelahnya. Nah, kemudian apa itu milah Ibrahim? Antabudallah wahdahu mukhlishallahu dina. Din di sini artinya ibadah. Ini penjelasan tentang hakikat atau pengertian milah Ibrahim. Fawa khobaron, maka dia adalah khobaran dalam perkataan anak Hanifiyah tamilabta Ibrahiman. Ya, maka itu isim annanya. Anna Hanifiyah milata Ibrahim itu isim anna, kemudian khabarnya anta abdullah wahdahu mukhlishallahu dinan. Sehingga an wa mataqalat alaihi dan fi'il yang kemasukan an itu adalah masdar muawwal. Status khabarnya anna. Wa takbir artinya ketahilah bahasanya Hanifiyah milata Ibrahim adalah ibadatullah wahdahu bil ikhlasi. Bi ikhlasin, menyembah Allah semata dengan penuh ketulusan. Wa aslul ibadah, makna asal ibadah adalah menghinakan diri dan ketundukan. Orang Arab mengatakan tariqun mu'abadun, jalan yang sudah biasa dilalui oleh orang sehingga setapaknya jadi, itu disebut tariqun mu'abadun ay mudallalun, yang dihinakan. Muhayyaan, disiapkan untuk dilalui banyak orang. Ulama mengatakan sumiat al-wadha'if, sejumlah tugas, tugas sebagai hamba yang Allah tuntut untuk dilakukan oleh mukallaf, itu disebut dengan ibadat. Li'annahum, karena mukallaf berkomitmen dengannya dan melakukannya. Mutadallilina, dengan menghinakan diri dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna Hanifiyah atau makna ibadah yang menjelaskan muta'allaqatiha, kaitan ibadah, yang menjelaskan kaitan ibadah yaitu menjelaskan tentang alat untuk merendahkan diri. Maka ibadah itu bisa maknanya, ibadah itu punya dua makna. Bisa kemudian maknanya adalah fi'il, yaitu sikap merendahkan diri, menundukkan diri. Ya, bisa ibadah dalam pengertian perbuatan ibadah, dan kemudian ada ibadah dalam pengertian alat untuk beribadah. Maka ibadah sendiri adalah sikap tunduknya. Lalu kenapa wadhaif itu disebut ibadah? Kenapa sholat itu disebut ibadah? Kenapa puasa Ramadan disebut ibadah? Padahal ibadah sendiri itu sikap, sikap hati. Ibadah dalam pengertian Fi'il itu sikap hati, keadaan hati. Keadaan hati ketika sholat, keadaan hati ketika puasa, keadaan hati ketika berhaji, dan seterusnya. Lalu kenapa sholat itu bisa disebut ibadah? Apa hubungannya? Tadi dijelaskan wadhaif, sejumlah tugas yang Allah perintahkan pada mukallaf disebut ibadah, itu karena orang melakukannya dalam keadaan diiringi dengan suasana hati tunduk dan merendah kepada Allah. Nah, sedangkan ibadah dalam pengertian muta'allaqatiha, alat untuk merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, maka definisinya sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya yang berharga Al-Ubudiyah, ibadah adalah nama yang mencakup, atau ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai, atau terjemah lebih enak, ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridai berupa ucapan dan perbuatan yang kelihatan, yaitu pada anggota badan, wal batinah, dan yang tersembunyi di hati. Wadzalika, dan hal tersebut semisal salat. Nah, ini kan alat untuk ibadah. Kalau ibadah itu sikap hati, maka salat itu alat. Ya, maka contohnya salat, zakat, puasa, haji, dan rasa cinta, rasa takut, berharap, tawakal, isti'anah, minta tolong, istighosah. Istighosah itu doanya orang yang susah supaya susahnya hilang. Maka dia adalah di antara bentuk doa. Doanya orang yang sakit supaya sakitnya sembuh. Doanya orang yang terlilit banyak utang supaya utangnya lunas, itu istighosah. Dan semacam itu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Hanifiyah mila Ibrahim mencakup semua orang yang menyembah Allah semata dengan apa yang Allah perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Orang Nasrani mengatakan, tidak ada yang masuk surga kecuali Nasrani. Kemudian Allah katakan, tilka amanihu, itu aman-aman mereka. Qul, katakanlah wahai sang Rasul, datangkanlah bukti jika kalian benar. Maka kaidah Al-Quran, definisi orang yang benar adalah orang yang bisa mendatangkan bukti. Orang yang tidak bisa mendatangkan bukti, dia adalah bohong meskipun benar. Dia bohong meskipun benar. Nah, karena itu orang yang menuduh orang lain berzina dan dia cuma punya 3 saksi laki-laki, maka kita katakan dia dusta dalam tuduhannya meskipun betul terjadi zina, meskipun betul terjadi zina. Ya, karena kaidah, maka maka definisi shadiqin adalah orang yang bisa mendatangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti jika kalian betul, jika kalian benar. Maka orang yang benar adalah orang yang bisa mendatangkan bukti. Orang yang tidak bisa mendatangkan bukti adalah orang yang dusta meskipun dia benar. Meskipun dia dengar fi waqi'il amri, dalam realita nyatanya dia benar. Ini berzina, dia itu berzina, betul. Saksinya hampir lengkap, 3 orang. Namun karena tidak, karena buktinya tidak lengkap, labelnya adalah pendusta. Labelnya pendusta. Maka mengatakan dia masuk surga hanya Yahudi, mana buktinya? Ya masuk surga hanya Nasrani, mana buktinya? Kalau tidak ada buktinya, maka dusta. Bala, akan tapi man aslama, siapa yang memasarkan wajahnya karena Allah itu ikhlas, wa muhsinun, dan dia berbuat baik yaitu sesuai dengan tuntunan, falahu ajruhu inda rabbi. Dialah orang yang punya ganjaran di sisi Rabb-nya, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula sedih hati. Apa beda khauf dengan hazan? Khauf di sini berkenaan dengan masa depan, akhirat yang belum terjadi, dan hazan sedih berkenaan dengan masa lalu, yaitu dunia yang hendak ditinggalkan. Maka semua para nabi yang diutus setelah Ibrahim dan cuma demikian juga para pengikut para nabi, semuanya mengikuti milah Ibrahim. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak mengikuti Ibrahim. Syariat Muhammad itu lebih dekat dengan syariat Ibrahim dari banyak sisi, semacam perintah untuk berhaji ke Ka'bah dan yang lain. Dan Allah katakan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, karena Yahudi itu pengikut Musa dan Nasrani pengikut Isa, dan dua-duanya adalah keturunan Ibrahim. Maka yang betul itu dibalik, harusnya dibalik. Nasrani itu pengikut Ibrahim, Yahudi itu pengikut Ibrahim. Nah itu logis. Tapi kalau orang duluan kemudian dikatakan dia pengikut orang setelahnya, itu namanya tidak betul mikirnya, logikanya kacau. Ibrahim kan nenek moyangnya Musa alias Yahudi, nenek moyangnya Isa alias Nasrani, kok dikatakan Ibrahim Yahudi? Nah, Ibrahim Nasrani. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu Nasrani, orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi. Kan itu kan terbalik. Harusnya yang belakangan menisbatkan pada yang duluan. Yahudi itu milah Ibrahim, Nasrani itu milah Ibrahim. Nah itu baru cocok. Itu seperti orang mengatakan bahasanya Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Itu namanya seperti Ibnu Taimiyah itu Wahabi gitu kan. Ibnu Taimiyah itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab abad 13, itu Ibnu Taimiyah abad 7. Ibnu Taimiyah pengikut orang abad 13, padahal dia abad 7. Ini sama seperti logikanya Yahudi. Itu sama dengan seperti logikanya Yahudi. Yahudi bilang Ibrahim itu agamanya Yahudi. Sama dengan logika Nasrani. Sama dengan logika Nasrani. Nasrani bilang Ibrahim itu beragama Nasrani. Maka Allah katakan makanya Ibrahim Yahudian malah Nasraniyan. Yang betul Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Napa maka Allah tiadakan ayakuna ala makhtasabihi sa'utawah. Bahasa Ibrahim itu berada di atas syariat khasnya Taurat atau Injil, dan tidak berada di atas milah Ibrahim. Bahkan milah Ibrahim adalah menyembah Allah semata dengan semua yang Allah perintahkan. Dan Muhammad diperintahkan dengan, atau Muhammad memerintahkan milah Ibrahim dan memerintahkannya supaya menyembah Allah semata. Dan Allah hilangkan dengan sebab Muhammad al-asar wal-aghlal. Asar itu beban, aghlal itu belenggu atau borgol. Ya, maka asar itu berkenaan dengan al-wajibat, dan al-aghlal itu berkenaan dengan al-muharramat. Karena yang jadi beban itu adalah hal-hal yang diwajibkan, yang kemudian jadi borgol itu hal-hal yang diharamkan. Maka dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hilangkan al-asar wal-aghlal. Allah hilangkan beban dan belenggu yang itu ada pada ahli kitab terdahulu. Walam takun masru'atan, dan itu tidak disyariatkan dalam syariat Ibrahim. Maka syariat yang diutus bihi, dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling dekat dengan ajaran Ibrahim. mukhlishalahuddin, memurnikan ibadah untuk Allah. Ikhlas adalah seorang hamba bermaksud dengan amalnya mencari ridha Allah dan pahalanya. Lihat, mencari pahalanya. Maka orang yang cari pahala itu sudah ikhlas. Orang beribadah karena ingin surga itu ikhlas. Ya, tidak sebagaimana anggapan orang yang berlebihan hulu dalam bab ikhlas sampai beranggapan bahasanya niat cari surga itu bukan ikhlas. Maka definisi ikhlas, ayakdal abdu bi amalihi ridha rabbih wa sawabahu. Maka niat cari pahala itu ikhlas. La ghadan akhar, bukan tendensi yang lain berupa kekuasaan, pangkat ataupun satupun dari hitamid dunia, remuan dunia, bahasa sekarang recehan dunia, bahasa medsos rengginang dunia. Faidha qamal abdu, maka jika seorang hamba melakukan ibadah dengan dia maksudkan dengan hal itu ridha Allah, dan dia adalah zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah, dan dia niatkan dengan hal tersebut mendapatkan pahala, tahaqqaqal ikhlasu, terwujudlah ikhlas. Maka niat mencari pahala itu adalah wujud ikhlas. Dan ditegaskan lagi, wa qasdu thawabilahi, dan berniat untuk dapat pahala Allah, mendapatkan ridha Allah dan surga Allah, la yukhillu, lamnya tasdid, tidaklah merusak ikhlas. Bahkan dicela orang yang menyembah Allah dan dia tidak menginginkan pahala. Dan menyembah Allah tanpa ingin pahala adalah salah satu cara atau metode sufiyah. Dan ini adalah satu cara yang menyelisihi madalat al-nusus syar'iyah. Menyelisihi apa yang didukung oleh dalil-dalil syariat. Dalil syariat mengatakan tidaklah seorang itu berniat dengan ibadahnya wajah Allah Ta'ala wal-husul, dan mendapatkan ridha Allah, mencari pahala Allah dan surga Allah. Ikhlas itu memiliki buah yang agung. Yang pertama, ana bahasanya dengan bitahqiqi al-insani li tauhid rabbih wa ikhlasi ubudiyyatih, dengan seorang itu betul-betul bertauhid, tahqiq betul-betul. Jika seorang itu tahqiq betul-betul bertauhid wal ikhlasihi al-ubudiyyata, betul-betul memurnikan penghambaan lahu hanya untuk Allah, maka sempurnalah ketaatannya dan keluarlah dari hatinya penyembahan kepada hawa nafsunya. Yang kedua, siapa yang memurnikan, mengikhlaskan dalam ibadah kepada Tuhannya, maka dia akan dibelokkan dari segala maksiat dan dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika demikalah linasrifa ahnusu, kami belokkan darinya kejelekan, kami belokkan kejelekan dari Nabi Yusuf, wal fahsya, dan perbuatan keji kami belokkan dari Nabi Yusuf. Maka lihat, yang dibelokkan itu kejelekannya, bukan Yusufnya yang dibelokkan dari kejelekan, dan kejelekan yang dibelokkan dari Yusuf. Kenapa? Kenapa demikian istimewanya? Pasti selamat orang demikian. Ini karena jeleknya yang dibelokkan. Kalau orang yang dibelokkan bisa lepas balik lagi. Kalau ini jeleknya yang sudah dibelokkan, maka jelas aman. Sebabnya innahu min ibadina al-mukhlasin, isinya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Fa'alala, maka Allah sebutkan dibelokkannya kejelekan dan perbuatan keji anhu dari Yusuf adalah karena alasannya bi, karena sebabiyah, karena dia adalah hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah, dan dialah adalah orang-orang yang Allah murnikan, Allah pilih mereka, dan Allah pilih mereka, dan Allah istimewakan mereka untuk dirinya. Siapa yang mengikhlaskan memurnikan dalam ibadah kepada Rabb-nya, maka dia dalam perlindungan dari setan. Allah Ta'ala berfirman, sini hamba-hambaku, laisa laka alaihi sultan, engkau tidak punya kuasa, engkau wahai iblis tidak punya kuasa mengganggunya. Setan mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kemudian, yang ke manfaat yang keempat, valid dalam hadis terdapat dalam hadis Itban ibn Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah artinya ingin melihat wajah Allah di surga. Wabidzalika amara Allah jami'an nasi, dan hanifiyah ini Allah perintahkan pada semua manusia. Maka isim isyarat ini kembali kepada ibadah yang ikhlas, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah Allah perintahkan semua manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'buduni. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.